Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Fa'in asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarul umuri muhtathatuha fa'inna kulla muhtathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar adhani allahu wa iyaakum minnar. Ayat talabah rahimani wa rahmakumahu jami'an wa barakallahu fikum. Masih dalam pembahasan Mu'asharatun Nisa. Nah, Qalibitullahimu'arrahmakumullah, yang mana dalam bab ini Ma'alif rahimu ta'ala menyebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan hal-hal yang harus dilakukan sebagai bentuk mu'asharah, pergaulan yang baik antar suami istri. Qalibitullahimu'arrahmakumullah, dari namurakulafikum mu'amalah ya sehari-hari berkaitan dengan kebutuhannya, namarakallahu fikum, ya bahkan terkait dengan makannya, minumnya, ya pakaiannya, namarakallahu fikum, dijelaskan dalam syariat di mana Rasulullah SAW mengatakan tutu'imha idza akalta, ya wa taksuha idza kasaita idak tasih. Nah, kasih mereka makan, namarakallahu fikum, jika kalian makan. Qalibitullahimakumullah, di namarakallahu fikum, di atas semikian rupa disebutkan adab-adabnya bagaimana. Qalibitullahimakumullah, jain barakallahu fikum. Nah, dan dalam bab itu yang dipimpin rahmatullah syariat memberikan namarakallahu fikum tuntunan untuk ya memberikan sesuai dengan kemampuan. Ketika mempunyai kemampuan yang lebih, ya kasih lebih namarakallahu fikum. Kalau pas-pasan ya, ya sebagaimana kemampuannya. Yang dipimpin rahmatullah namarakallahu fikum, baik dalam bab makan maupun dalam bab pakaian maupun dalam bab tempat tinggal, disesuaikan dengan kondisinya. Qalibitullah marhamakumullah. Nah, kemudian amarakallahu fikum, masih dalam bab mu'asyarah, ya karena yang namanya pergaulan itu terkadang jadi kelas dan lain sebagainya sehingga ada nusus. Alhamdulillah kita amarakallahu bahas terkait dengan nusus dan bagaimana ya mengobati nuzus ini namarakallahu fikum jika terjadi pada istri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rambu-rambu kalau harus melakukan hal itu sebagai ilaj, sebagai namarakallahu, sebagai pengobatan, terapi ya. Ya, wala tadribil wajha, maka kalau harus mukul ya jangan mukul aja lah. Nah, wala tuqabbih, Nih, wala tahjur illa fi bait fi baitiha. Nih, jangan menjelekkan. Biasanya dijelekkan itu wajahnya. Nah, barakallahu. Khalifat Muhammad termasuk di antaranya jangan meludahi wajah. Nih, khalifat Muhammad karena itu termasuk penghinaan yang sangat luar biasa. Ya khalifat Muhammad barakallahu fikum. Demikian pula kalau seandainya harus menghajar, maka dihajar di dalam rumah. Jangan diusir, jangan disuruh minggat. Nah, barakallahu fikum. Ya khalifat Muhammad jami'an wa barakallahu fikum. Khalifatin rahimani wa rahmatullahi jami'an barakallahu fikum. Ini bagian dari husnul ma'asyarah. Ya. Baik dalam bergaul ya terhadap keluarga kita. Terhadap istri kita. Ya khalifatin rahmatullahi jami'an barakallahu fikum. Dan itu merupakan haknya mereka. Ya, karena sahabat Nam Muawiyah ibnu Haidah bertanya itu kepada Rasulullah SAW. Ma haqqu zawji ahadina? Apa hak istri salah seorang di antara kita? Maka dijawab dengan hal-hal semacam ini. Walaikum warahmatullahi. Hak-hak mereka adalah secara global Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa asyiruhunna bil ma'ruf. Ya. Pergaulah mereka dengan cara yang ma'ruf, ya. Baik secara syar'i, ma'ruf syar'an atau ya, ma'ruf urfan. Nah, warakallahu. Ya qalibiddin rahmani wa rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Ya. Tutur sapa juga yang bagus, ya. Pada istrinya. Nah, warakallahu fikum. Dan kadang-kadang terkait dengan bab ini terhadap istri malah harus lebih. Nih, mereka ada lebih. Kadang harus meraih. Kadang harus ya macam-macam lah. Nah, warakallahu fikum. Ya khadib itibah marahmakum mujami'an. Wa barakallahu fikum. Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Nih. Maka dalam bab ini pula. Nih. Mu'asyaratun nisa. Sudah disinggung sebenarnya. Amarakallahu fikum pada hadis-hadis sebelumnya terkait dengan amarakallahu fikum larangan mendatangi mereka dari dubur. Nah, amarakallahu fikum. Tapi dalam pembahasan kali ini yaitu nama belakang tapi nama warakallahu fikum pas sasaran. Nah, warakallahu fikum. Boleh apa enggak? Ya khalifatin rahmakumullah. Maka jawabannya insya Allah kita akan ya sebutkan dalam bahasan hadis yang akan kita bahas kali ini. Gitu ya. Ya khalifatin rahmakumullah. Yang warakallahu fikum. Ya, kalau yang dulu. Pembahasan yang dulu ya. Kalau masih ingat. Itu larangan mendatangi. Nah, warakallahu fikum. Istri kita. Ya, pada kubulnya. Ya, pada kubulnya. Nah, warakallahu. Ya, khalifatin pada afan pada duburnya. Nah, warakallahu. Ya, khalifatin rahmakum. Ya. Baik dari depan maupun dari belakang. Nah, warakallahu. Kalau itu yang didatangi enggak boleh. Nah, warakallahu. Nah, ini dari belakang tapi nah warakallahu fikum. Ya, pada kubulnya. Tepat sasaran. Nah, warakallahu. Ya, khalifatin rahmakum. Innallaha la yastahyi minal haqq. Allah Subhanahu wa taala tidak malu terhadap kepada terhadap kebenaran. Maka kita sampaikan mudah-mudahan amarakallahu ya. Tidak sampaikan sampai soroha banget ya amarakallahu. Khalifatun rahmakum. Semoga dipahami. Untuk itu sebelum kita bahas hadisnya Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma, kita baca dulu hadisnya Muawiyah Ibnu Haidah radhiyallahu anhu. Maka barang siapa yang hafal hadisnya mohon dibaca. Masya Allah, barakallahu fiik. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Qala Jabir bin Abdullah bercerita, kana al-yahud yaqul, dulu Yahudi biasa mengatakan. Ya. Kanatil Yahudu takulu. Dulu orang-orang Yahudi biasa mengatakan, idza atar rajulun mara'atahu min duburiha fi kubuliha. Nah, warakallahu. Apabila ada seorang yang mendatangi istrinya dari belakang, tepat sasaran pada kubulnya, nawarakalawikum, kanal waladu ahwal, maka kalau lahir anak dari hubungan tersebut, maka anaknya akan lahir dalam kondisi juling. Ya, nawarakalawikum. Ini khurafatnya Yahudi. Kalau masih sekarang ada yang seperti itu tuh, berarti niru Yahudi. Nawarakalawikum. Qalibitun rahmakumum. Fanazalat nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Maka turunlah ayat, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, istri-istri kalian adalah ladang kalian. Maka datangilah ladang kalian dari manapun kamu mau. Barakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimakumullah. Mutafaqqun alai wal lafzu li muslimin. Ya, hadis ini disepakati atasnya. Dan namarakallahu fikum, lafadznya milik Imam Muslim. Iqali fitin rahmahumukum jami'an. Wa barakallahu fikum. Hadis ini iqali fitin rahmahumukum wa disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Mu'asyaratun Nisa. Mu'asyaratun Nisa. Itu bagian dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang hubungan antar suami istri. Qalibatun lakum jin barakallahu fikum. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, na'am barakallahu fikum, bahwa inti daripada ma'asyaratun nisa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa asyiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah kalian dengan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, ma'rufun syar'an wa ma'rufun 'urfan. Baik ma'ruf secara syar'i maupun ma'ruf secara 'urfi. Ya qalibatun rahmakum. Berkaitan dengan kebutuhan mereka, ya, lahir maupun batin. Kalau yang lahir, wadah, mereka butuh makan, kita kasih makan. Butuh minum, kita kasih minum. Butuh na'amurakulah pakaian, kita kasih pakaian. Semampu kita, na'amurakulah fikum. Kali ini na'amurakulah fikum. Sesuai dengan kondisi ekonomi kita. Yang kaya, kasih lebih. Yang biasa-biasa, kasih biasa-biasa. Yang miskin, ya, sesuai dengan kemampuannya. Ya kali ini na'amurakulah. Nam. Hadirin, demikian pula amarakallahu fikum, ya, bergaul dengan mereka dengan memberikan amarakallahu kebutuhan mereka secara batin. Ya hadirin rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan cara menyalurkan dan amarakallahu memberikan kuasa secara batin. Ya, ya hadirin rahimakumullah. Hanya na'amurakallahu fikum, ya, segalanya boleh dilakukan. Isna'u masyiktum, kata Rasulullah. Nih, lakukan terserah kamu. Ya, ya khalifidu na'amurakum, mau kamu colekin tiap hari juga gak apa-apa, monggo na'amurakallahu fikum. Ya, colekin ya na'amurakallahu fikum, ya. Ya khalifidu na'amurakum, isna'u masyiktum, kata Rasulullah. Ya, silakan. Ya, bahkan dalam kondisi, ya, dia lagi berhalangan gitu ya, nah barakallahu fikum, haid, nah, kata Rasulullah, karena mah sabda beliau itu beliau ucapkan berkaitan dengan istri yang sedang haid. Nah, di haid itu tidak menghalangi seorang untuk bersenang-senang, ya, baik suami maupun istri dalam memenuhi kebutuhan batinnya. Ya, dikasih kebebasan, silakan. Nah barakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimakumullah. Cuma satu itu pok namorok lo yang tidak boleh. engkau datangi mereka pada duburnya. Ya qaribin rahmatullahi wa dan alhamdulillah sudah kita bahas. Lah di sini ada fenomena namanya prospek keyakinan dari Yahud. Aduh. Khalifatullah mengumumkan para kelafikum puasnya barang siapa yang mendatangi istrinya dari belakang pada kuburnya nanti kalau lahir anak-anaknya juling. Nah warakulafikum. Maka keyakinan ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dan ayat ini kata siapa yang menjadi juling atau tidak juling itu kan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena warakulafikum dia mendatangi dari belakang atau samping atau depan tidak. Ya khalifatullah mengumumkan para kelafikum dan secara medis gak ada kaitannya. Nah warakulafikum mendatangi istri dari belakang jadi juling itu gak ada kaitannya. Ya khalifatullahmu. Ya karena juling itu kan cacat ya. Cacat nih pada mata. Matanya itu tidak tertata asimetris gitu ya. Nah warakulafikum. Itu juling. Ya. Satu ke atas, satu ke bawah gitu. Atau satu ke samping kanan, satu ke samping kiri jadi juling. Akhirnya nah warakulafikum. Itu alhamdulillah nah warakulafikum. Kalau sekarang ini bisa diatasi. Dioperasi bisa jadi baik lagi kan gitu ya. Menyebutlah itu saja. Dan terkait dengan itu, terkait apa? Itu merupakan amarah kelafim takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, tidak ada kaitannya. Karena seorang datang istrinya dari belakang. Ya, ya kalau ditentah makmumujan yang para kelafiku. Nah, ya kalau ditentah marah makumah. Maka keyakinan semacam ini, iya, dimentahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan firman-Nya, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum." Ikhwalibit rahmanakum. Ya, istri-istri kalian adalah nampak sawah ladang kalian, maka datangilah ya sawah ladang kalian dari manapun kalian mau. Di sini amarakallahu fikum kita diberi pesan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengekspresikan dalam hal ini sesuai dengan yang kita apa? Kita mau. Nggih. Ya khalifatun rahmakum jumen barakallahu fikum dan masing-masing kita insyaallah tahu nomor kemana yang lebih baik nggih dan lebih nomor memuaskan nggih. Ya khalifatun rahmakum jumen mau dari depan, mau dari belakang, mau dari samping nomor kelafikum yang penting pada sasaran. Kan gitu ya. Ya khwani fiddin rahimakumullah mujahidin barakallahu. Nah, dari hadis ini diambil faedah sebagaimana disebutkan oleh Al-Syekh Al-Bazzam dalam sarahnya kitabnya Tawdihul Ahkam. Nah, kata beliau, na'amarakallahu fikum, kanal yahud yudayyakuna fi hay'atil jima' min ghairi istinatin ila ilmin. Orang-orang Yahudi, mereka mempersempit gaya dalam mengekspresikan na'amarakallahu hubungan suami istri. Na'amarakallahu mempersempit. Padahal boleh-boleh saja amarakallahu fikum. Tidak ada kaitannya sama sekali amarakallahu fikum dengan ya, apa yang akan terjadi dengan anak-anak kita amarakallahu fikum. Tapi dipersempit sama mereka. Ini termasuk mimbab ya, tahrimu ma'ahallallah. Ya, mimbab tahrimu ma'ahallallah. Itu biasa mereka. Jangankan kayak gini amarakallahu fikum. Yang lebih besar saja apa? Mereka lakukan. Maka jangan meniru mereka amarakallahu dalam mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kharibit nahkum. Mereka mempersempit nah. Ya. Nah, model gaya dalam mengekspresikan hubungan kita dengan ya, istri-istri kita atau istri kita dengan suaminya. Kharibit nahkum min ghairi istinatin ila ilm. Ila ilmu dengan tanpa sandaran ilmu. Jelas tidak ada ilmunya. Namor secara namor kelafikum medis juga ada kaitannya. Nah, barakallahu. Khalif bin Rahmukum. Wa kana al-Aus wal Khazraj, sementara Aus dan Khazraj ya'khuduna anhum aqwalahum wa ahwalahum. Aus dan Khazraj banyak mengambil nih dari orang-orang Yahudi, karena memang orang Yahudi ya waktu itu banyak berada di Madinah. Nih. Khalif bin Rahmukum, ada 3 suku besar ya waktu itu yang hidup bersama dengan Aus wal Khazraj. Ya, ada Bani Nadir, ada Bani Kunayqa, ya, ada Bani Quraidah, dan alhamdulillah semuanya terusir dari Madinah setelah Rasulullah SAW datang. Dan seringnya yang memicu terjadinya perangan berkepanjangan ya mereka-mereka ini, Bani Nadir, Bani Kunayqa, yang pihaknya sebagiannya kepada apa Bani Aus, sebagiannya kepada Bani Khazraj. Ya, qadibillah rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Sehingga peperangan enggak berhenti sampai ratusan tahun. Ya, qadibillah rahmakum. Ya. Maka enggak mengherankan kalau kemudian mereka banyak mengambil dari orang-orang Yahudi tadi, di antara yang diambil, ya, oleh Aus wal Khazraj dari mereka adalah keyakinan yang batil ini. Kalau seorang ya, laki-laki mendatangi istrinya dari belakang, ya tepat pada sasaran, ketika lahir anaknya akan juling. Nah, warakulah. Ya khadib itu rahmatullahi wabarakatuh. Warakulah wikum. Wa kana min jumlat iftira'il Yahud. Ya, termasuk ya, sejumlah ya, perkara yang diada-adakan oleh orang-orang Yahud adalah qauluhum idza atar rajulum ra'atu min tufuriha min fi kufuliha kana al-waladul muqaddar ala dhalikal jima ahwal. Ya, fa anzalallah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, bisa ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tu. Jadi ya. Jadi sini warakallahu fikum ya merupakan kenikmatan tersendiri bagi kita. Ya, ikhwan fillah rahimakum jami'an barakallahu fikum. Ya. Dan memang Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ikhwan fillah rahimakum. Ya, tidak membatasi na'am warakallahu fikum seseorang untuk mengekspresikan mana yang dia na'am warakallahu fikum merasa puas dengannya. Nih, tentunya na'am warakallahu fikum dalam bingkai tidak melampaui batas. Ya qul bi rahmatillahi rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Dalam hal ini na'am warakallahu fikum banyak masyakil na'am warakallahu fikum. Tapi mengingat ya kondisinya antum-antum ya. Na'am warakallahu fikum, kayaknya butuh briefing khusus. Na'am warakallahu fikum. Ya. Yeah. Sampaikan seperti ini di majelis macam ini, ya kayaknya enggak cocok kalau na'am warakallahu fikum lebih apa? Lebih detail ya. Na'am warakallahu fikum. Ngoten nggih. Jadi enggak usah detail ya. Ya, na'am warakallahu. Kalau lebih tambah mungkin barakallahu. Yang kedua, fi dalilun ala iftira'atil yahud wa akadhibihim al-qadimah wal haditsah al-qadimiyah al-qadimah wal haditsah. Naam warakallahu fikum. Dalam hadis ini terdapat dalil akan iftira'atul yahud, perkara-perkara yang diada-adakan, kedustaan-kedustaan yang diada-adakan oleh al-yahud ya dulu maupun sekarang. Ya qalib itu rahmukum jami'an barakallahu fikum. Jadi mereka itu bau picuan. Naam warakallahu fikum. Pembohong besar. Naam warakallahu fikum. Khianat. Gitu ya. Qalib itu rahmukum jami'an barakallahu fikum. Ya. Naam. Apalagi dalam bab harta. Wes. Jangan ditanya. Rakusnya luar biasa. Naam warakallahu fikum. Ya. Dan mereka naam warakallahu fikum punya prinsip dikarenakan selain Yahudi itu enggak ada itu enggak ada la karomata lahu. digambarkan dalam surat Ali Imran demikian. Nah, minhum ya di antara mereka ya lupa. Nah, barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah, nah barakallahu fikum. Di antara mereka itu karena prinsipnya mereka selain daripada Yahudi, na'amarakulahfikum, itu tidak ada sabil, laisa alaina sabilun, tidak ada jalan untuk memberikan na'amarakulah kebaikan kepada mereka. Ya, qalibitullah makumujil barakulahfikum, ula alam biswab. Jadi pengkhianat mereka, di samping na'amarakulahfikum pendusta. Ya, qalibitullah makumujil. Wa tahrifum likutubillahi ta'ala wa taghyiruhum kalimatihi wa qala ta'ala anhum yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i, dan mereka adalah kaum yang suka mengotak-atik ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalibatullah mukmujain barakallahu, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yukharrifunal kalima amma wadi'ihi, mereka simpangkan kalimat-kalimat dari tempat-tempat. Ya, qalibatullah mukmujain barakallahu fikum. Ya, khilah, ngakali syariat itu sudah pekerjaannya mereka. Naudzubillah min dzalik, sebagaimana kita telah bahas dalam kitabul Fuyu. Ya, bagaimana mereka ngakali na'amarakallahu fikum yang namanya lemak, di mana lemak itu diharamkan atas mereka, ternyata mereka jadikan lemak itu sebagai minyak untuk na'amarakallahu fikum meminyaki kapal-kapal mereka. Ya, khalifitullah makumujian barakallahu fikum. Ya, mereka enggak jual lemak tapi jual minyaknya. Na'amarakallahu fikum. Tidak dimakan, tapi dipakai untuk kapal-kapal mereka. Kemudian amar hasil penjualannya dimakan sama mereka. Itu yang ngakali, ngakali syariat. Ikhwalibitnah mahmujal barakulah. Itu pekerjaan mereka yang telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Nah, barakulah. Ikhwalibitnah mahmujal barakulah. Bahkan Syekh Muhammad bin Sulul Thaymin mengambil faedah annal yahud indahum minal ada minat da'awi mala aslalahu hadil mas'alah. Nah, warakallahu alaikum. Bahwasanya Yahudi mereka itu punya klaim-klaim, punya pengakuan-pengakuan sesuatu yang tidak ada asalnya. Nih, atas pengakuan tersebut seperti masalah ini na'amarakallahu fikum. Khalifatullah mukmujal barakallahu fikum. Wa li hadza amara an-nabi alaihi salatu wassalam idza haddatsana banu Israila, oleh karena itulah Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan apabila Banu Israil menceritakan kepada kita alla nusaddiqahum. Kenapa? Bujuan. Ya. Yeah. Pembohong. Na'amarakallahu fikum. Ya. Yeah. Khalifatullah makum. Allah nusottiqahum. Walanukadzibuhum. Ya. Yeah. Walanukadzibuhum. Ya. Yeah. Jangan didustakan. Ya. Yeah. Jangan dibenarkan. Ya. Yeah. Karena itu. Mahalut tuhma tadi. Na'amarakallahu fikum. Khalifatullah makum. Jual barakallahu fikum. Seperti khabarnya orang fasik. Nih. Idza ja'a fasikum bi naba'in fatabayyanu, enggak langsung diterima. Enggak boleh langsung didustakan. Kenapa ya konfirmasi? Harus ditabayun dulu, dicek dulu. Lah beritanya mereka seperti ini, na'amarakallahu fikum, enggak boleh langsung kita benarkan, enggak boleh langsung kita apa? Dustakan. Kita cek, na'amarakallahu fikum. Sehingga berkaitan akhbar nih Bani Israil atau Israiliyat na'amarakallahu fikum, itu na'amarakallahu fikum, kalau khabar-khabar tersebut ada kesesuaiannya dengan syariat, dibenarkan sama syariat, maka kita benarkan. Nih, kalau dustakan sama syariat, maka kita dustakan. Kalau enggak ada, maka sifatnya seperti ini, lanusot. yatiqum wala nukazifu. Khalifatullah Musyar Barakallahu Fikum. Ya. Demikian disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin bahwasanya akhbaru Bani Israel yang qism ila thalathati aqsam. Ya, al-qism al-awwal ma syaita syara'u bi sidqihi. Ya, al-kitab wa awis sunnah fahadha haqqun wa maqbulun. Yang kedua, ma syaita bi kadzibihi fa huwa mardudun. Al-thalith ma lam yashhad bi kadzibihi wala sidqihi fal wajib at-tawaqquf fihi. Maka yang wajib adalah tawaqquf, abstain, diam, tidak apa, tidak membenarkan, tidak mendustakan. Ini nah barakallahu. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, faedah berikutnya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Bassa di dalam kitabnya Tawdihul Ahkam. Ikhwan fillah rahimakumullah, qala ta'ala an jahlihim wa iftira'ihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan tentang kebodohan jahilnya orang-orang Yahudi dan bohongnya mereka, dustanya mereka. 6. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyah. Di antara mereka ada orang-orang yang ummi, yang tidak memahami Alkitab kecuali hanya semata angan-angan. Wa inhum illa yadunnun. Tidaklah mereka hanyalah menyangka-nyangka saja. Fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba biaydihim. Maka celakalah bagi orang yang telah menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Summa yakuluna hadha min indillah. Kemudian mereka mengaku ini dari Allah Subhanahu wa taala. Liyashtaru bi tsamanan qalila, supaya mereka bisa menjual hal itu dengan harga yang murah. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah bagi mereka dari apa yang mereka telah tulis dengan tangan-tangan mereka, dan celakalah bagi mereka dari apa yang mereka kerjakan. Dan yang disebutkan di sini itu salah satunya. Wailah, banyak sekali. Nah, warakallahu fikum. Agadib, kofiroat, ya, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya khairifidin rahmatullahi wabarakatuh jami'an wa barakallahu fikum. Sehingga hendaknya enggak nempel dalam hati berkaitan dengan apa? Ya, kalau datang mendatangi istri dari belakang akan namarakallahu fikum melahirkan anak yang juling. Enggak boleh nempel hal itu dalam hati. Namarakallahu, itu sudah disusulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairifidin rahmatullahi wabarakatuh. Kemudian amarakallahu fikum, faedah berikutnya. Al-hadis fi bayanu kizbatil yahud wa ibtali firyatihim. Dalam hadis ini terdapat penjelasan akan dustanya orang-orang Yahudi, dan terdapat penjelasan akan batalnya na'amarakallahu fikum apa yang mereka ada-adakan. Wa anna ar-rajulahu ayyu jami'a zawjahu ala ayyi hay'atin wa saklin kana. Dan seorang lelaki diperkenankan untuk mendatangi istrinya dengan model apapun, dengan gaya apapun, dari manapun. Ya, khalifatun rahmatakumullah. Mukbilatan aw mudiratan. Ya, enggak usah diterjemahkan. Ya, nawarakallahu fikum. Qa'imatan aw jalisatan. Enggak usah diterjemahkan. Nah orang tua. Ya, sudah paham. Ya. Mada-mada dikafil kubul selama tepat sasaran. Jangan sampai salah sasaran. Awaratullah. Ya. Ya qalibitul rahmanu wa kumusya'in barakallahu fikum. Wa anna hadha la takhala lahu fi suratil walad wa saklihi wa na'ihi. Dan yang semacam ini tidak ada pengaruhnya sama sekali berkaitan dengan anaknya nanti. Ya. Baik. Ya. Nah, barakallahu fikum. Bentuknya ya tetap bentuk manusia, enggak akan berubah dari bentuk manusia. Nah, barakallahu. Jenisnya juga sama. Ya. Ya qali bitlah maramakum jamin barakallahu fikum. Enggak ada pengaruhnya. Ya. Ya qali bitlah maramakum. Nah. Qali bitlah maramakum. Enggak usah. Saya sebenarnya mau cerita awara kelafikum berkaitan dengan ini. Tapi gak usah awara kelafikum. Awara kelafikum. Karena ada kasus ya awara kelafikum. Jadi ini jadi cerita lah. Nah, selanjutnya. Yang kelima. Kali bitlah makmumah. At-tibul hadis al-mabni ala tajarub as-satiqah wal haqa'iq as-sabitah kadzabal yahud. Nah, barakallahu fikum. Ini yang dan kenyataannya demikian barakallahu fikum. Jadi apa ilmu kedokteran modern. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang dibangun di atas penelitian-penelitian, ya, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Itu mendustakan apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Qalibin mendustakan apa yang dikatakan oleh orang Yahudi. Ya, qalibin rahmukumullah. Nah. Wa asbata ijazan ilmiyan linnabi alaihi salatu wassalam wali sunnatil mutahharah. Dan menetapkan namorakulafikum ya secara ilmi ya terkait dengan mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam. Bahwa semacam itu tidak ada pengaruhnya sama sekali namorakulafikum. Ya khalifitin warahman wassalamu'alaikum warahmatullahi. Ya. Jadi dustalah apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi yang mengatakan demikian. Berikutnya. Yang keenam. Al-hadis haddada makan al-ijma'i di makan al-harfi. Inilah warahmatullahi wabarakatuh. Qalibitun rahmatullahi. Hadis ini membatasi Qalibitun rahmatullahi wabarakatuh tempat berhubungan suami istri pada tempat bercocok tanam. Ya, enggak boleh selain pada itu. Khalifatun rahmatullahi wa barakallahu. Alladhi yatlu minhu al-walad yang diharapkan dengannya terlahir seorang putra keturunan. Ya khalifatun rahmatullahi wa barakallahu fikum wa yakhruju minhu dan akan keluar darinya. Kama qala ta'ala nisa'ukum harsul lakum. Istri kalian adalah ladang kalian. Tempat bercocok tanam bagi kalian. Fa'tu harsakum. Maka datanglah ladang kalian anna syi'tum dari manapun kamu mau. Qalifikum rahmukum ujian barakallahu. Fala tajawazu makan al-harfi ilal makan al-akhir. Maka enggak boleh melampaui tempat bercocok tanam kepada tempat yang lain. Qalibitun rahmatullahi wa barakatuh fikum. Nah, sehingga terkait dengan al-istimta enggak boleh. Nah, warahmatullahi wa barakatuh fikum. Artinya ya, terkait dengan amarah talabul walad enggak boleh kecuali pada apa? Pada itu tadi amarah talab. Kepada itu lah. Nah. Kemudian yang ketujuh, fi targhib fil jima' wa tahyij 'alaihi ma tama annahu harthun wal harthu yusmirul ghallah annafi'ah. Khairibit rahmuk mujain barakalafikum. Padanya ada lam barakalafikum, hasungan, dorongan untuk melakukan lam barakalafikum nam hubungan dengan istri kita karena menginginkan untuk na'amarakallahu fikum mendapatkan anak na'amarakallahu fikum. Ikhalifitullah makumuh. Wa tahyiz alaihi. Madama annahu harthun. Selama itu merupakan upaya untuk bercocok tanam dalam rangka untuk mendapatkan na'amarakallahu fikum hasil yang nam baik berupa anak yang bermanfaat ya. Wal harthu yusmiru al-ghallah nih annafi'ah. Nawarakallahu. Dan cocok tanam tersebut akan membuahkan namur hasil yang sangat bermanfaat. Wa yahsulu minhu samrah at-thayyibah, dan akan menghasilkan buah yang baik. Wa kadzal jima' fa innahu sabab li kasratin nasli. Demikian pula jima' namur, bahwasanya jima' merupakan sebab untuk perbanyak keturunan ya, yeah. Wa taksir sawadil muslimin, dan perbanyak ya, yeah, jumlah kaum muslimin ya, yeah. Wa tahkim bahatin nabi alaihi salatu wasalam, dan ya, yeah, untuk mewujudkan kebanggaan nabi alaihi salatu wasalam bi ummatil anbiya ayyamal qiyamah, dengan banyaknya umatnya di hadapan para nabi besok pada hari kiamat ya, yeah. Rasulullah SAW mengatakan ya, tazawwatul walutul watuda. Ya, nikailah oleh kalian na'amarakallahu fikum istri yang walud dan wadud. Nah, jadi untuk ayah nikahi, menikah dengan mereka itu bukan dibiarkan saja, kan gitu ya? Kan gitu ya? Masa dibiarkan saja? Enggak akan dapat ya anak na'amarakallahu fikum kalau dibiarkan saja. Ya. Khairibidah makmum, manfaatkan, karena istri yang seperti ini itu akan mudahnya biidznillah ta'ala menghasilkan keturunan. Ya, beda kalau istrinya mandul. Ya, na'udzubillah min dzalik. Khairibitin rahmah rahmakum jaya'in barakallahu fikum. Khairibitin rahmah rahmakum wah. Ini berapa faedah dari hadis ini. Al-muhim, hadis ini disebutkan oleh mu'alif rahimah ta'ala dalam mu'asaratun nisa'nya. Berkaitan dengan na'am barakallahu fikum. Ya, berhubungan dengan mereka dengan cara yang baik sesuai yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkaitan dengan na'amarakallahu fikum memenuhi kebutuhan batin masing-masing pasangan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menentukan na'amarakallahu fikum caranya. Ya. Telah menentukan caranya, telah menentukan tempatnya. Ya. Dan tidak boleh na'amarakallahu fikum ya, pada tempat yang lain. Caranya bebas. Ya, bebas. Silakan na'amarakallahu fikum. Ya. Ya kali fitnah makmum. Tapi tempatnya cuma satu. Tak boleh yang lain. Na'amarakallahu fikum. Ya kali fitnah rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakallahu fikum. Ya, sebenarnya kita ingin membahas na'amarakallahu fikum. Terkait banyak hal ya. Yang muncul belakangan ini. Na'amarakallahu fikum. Ya kali fitnah makmum. Tapi nanti itu yang nomor pikirannya ya, melayang-layang kemana-mana repot nanti. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya cukup insyaAllah. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ingin nikah gitu ya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Bisa konsultasi pada yang itu lebih dalam lagi gitu ya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jangan pada konsultasi semacam ini. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Al-afu. Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf yang sebesarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.